nanti langsung aja sampai selesai, terus setelah itu baru latihan. Oh iya, siap. Pokoknya selesaikan dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setia lan tuhu nindakake sunnah piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Jami' Al Jihad wonten wewengkon kuwangun apa kuwaon? Kuwangunan. Kewangunan, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki pisowanan kula ingkang angka sepisan karana mundi dawuh nggih taat manut dumateng panitia kapurih ngaturaken pengajian mawi basa Jawa. Gek Masjid Al Jihad niki nggih ketingale wangunanipun bernuansa Jawa. Pramila kula anggadai hadiah khusus kagem Bapak Lurah Kewangunan panjenenganipun Bapak Subagio ingkang sampun kepareng rawuh lan maringi pambuka utawi pengantar wonten kalodhangan dalu punika. Hadiah saking kula arupi buku sing sepisan judulipun Jupuen Akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Sing nomor kalih judule Tolak Melarat Sido Sugih. Nek cara Kebumen Tolak Melarat Sida Sugih gitu ya. Kalih kaos niki batik nopo Pak? Pak Lurah nggih batik Sido Mukti nopo parang rusak nopo tumbar pecah nopo mrica remuk. Kula mboten pati mangertos. Monggo Mas dipun aturaken Mas panitia kagem Bapak Lurah. Om niko Pak Lurah. Oh nggih. Oh niki Pak panitia. Insyaallah mangke kula ugi badhe antum hadiah buku Tolak Melarat Sido Sugih kagem sedoyo jamaah sing rawuh mriki. Alhamdulillah. Seneng napa mboten? Muga-muga gak cepet sugih kabeh. Pinaringan rejeki sing kathah lan barokah. Cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin. Kalih tambah semah. Semah niku isen-isene omah. Kasur, lemari ngoten niku. Ora kok semah bojo mboten. Bojo siji rantek-entek kok. Ning sedaya jamaah kula ndumi buku tolak melarat sida sugih ning arupi PDF. Dadi download dhewe. Nek bukune mengekari loro tok niki lho kari telu tok. Sing mboten oman mengke saged download. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kinten-kinten atur kula niki saged dipahami napa mboten? Mengke gek kula sak jam cerewet ora ngerti. Dadi mboten wonten guna lan paedah. Irah-irahan pengajian dalu niki jupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Liripun dos pundi maknanipun menapa sedaya umat Islam kakung putri gedhe cilik lanang wadon ingkang sampun madhep mantep lila legawa ngrungkepi agami Islam katitik piyambakipun sampun kersa ngucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Piyambakipun anggadai kewajiban duwe akidah, duwe keyakinan, kepercayaan lan kapitayan sing cocok, sing jumbuh kalih piwulangipun kitab suci Al-Qur'an. Menawi wonten wong Islam duwe keyakinan sing mapan ten gen dodo lan ati niki, mboten cocok karo isine Al-Qur'an, mboten cocok keyakinane mau kalih isine hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kala wau kedah dipun tinggal, kedah dipun bucal diguwak. Nggih, keyakinan niku kedah dipun guwak, kedah dipun bucal. Khusus kagem umat Islam. Nggih, nek pun maca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kula nekseni bilih Muhammad niku nabi utusane Allah, ateges piyambakipun madhep mantep samekta ing gati sawega ing diri nderek keyakinane Kanjeng Nabi. Akidahe Kanjeng Nabi kepiye awake dhewe manut. Jadi keyakinan sing mapan enten gen dodo, mapan enten gen ati, mapan enten gen jiwa, kedah cocok jumbuh karo isine kitab suci Al-Qur'an. Lah niki sing rawuh niki sedaya umat Islam. Kinten-kinten siap napa mboten mendhet akidah sing cocok kalih kitab suci Al-Qur'an? Siap mboten? Siap. Siap napa mboten ngilangi guwak kapercayan sing ora cocok kalih agama Islam? Siap napa mboten? Siap nggih. Lah nek siap mengke wonten napa pitakenan. Jadi siap iki tenanan lahir tekan batin apa mung abang-abang lambe. Siape mung teori tok bareng dikongkon guwak kapercayan sing keliru isih wegah. Nah mengki badhe dipun buktekake. Sebab napa para jamaah sedaya, kathah saperangan umat Islam niku mendhet akidahe mboten ada dasar Al-Qur'an. Menawi ngantos dumugi sedo nganti mati akidah sing ora cocok karo Islam niku dereng ditinggalake, bakal muspro ilang sekabeh ngamal soleh. Dalilipun pun di dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten kitab suci Al-Qur'an. Yauma bakal teko la yanfa'u malun wala banun. Bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedae. Illa kajaba man kanggone manungsa lan jin atallaha kang sowan ana ngarsane Allah bikol bin salimin kanthi nggawa ati sing selamat, ati sing resik, ati sing murni, ati sing boten kepencoan akidah-akidah sing rusak. Nek enten wong Islam kok mati atine niku tesih kepencoan akidah sing ora cocok karo agama Islam, niku bondo anak ngamal soleh sedaya mboten wonten guna lan paedahipun. Ibarat susu sebelanga rusak gara-gara nila setitik. Jenengan meres sapi, meres susu sapi kok meres sapi? Meres susu sapi, terus angsal segentong. Susune niku sak gentong. Pirsa gentong mboten? Gentong niku napa? Ember ning saka lemah nggih, gerabah. Lah susu segentong niku diparani king cobra. King cobra niku ngoweh, pirsa ngoweh? Ngeces. Ngeces ngedalake wisa racun ten gen jero gentong. Niku jenengan wah kan racune mung setetes, susune segentong. Ya emane-mane tak ombene susune. Napa susune diguak kabeh? Susu segentong diguak napa diunjuk? Napa diombe? Diguak sebab pun kecampuran racun. Nek jenengan nekat ngombe susu kecampur racun, efek sampinge ngantuk. Bareng tangi-tangi ditakoni man robuka, sopo pangeranmu? Lah aku neng diki pindah halam, sebab wis ngombe susu campur racun. Ngabekti sholat, zakat, siam, haji, umroh, niku nek akidah rusak muspro kabeh ilang sio-sio tanpa guna. Wonten ayat sanesipun Allah Ta'ala dawuh, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ono saperangane manungso lelah, letih, lesu, kesel anggone nindakke ngibadah. Iktikaf 10 dino 10 wengi meripati menteleng maca Al-Quran nganti khatam ping 10 capek. Tasla naron hamiyah, ananging dheweke gejlungup lumebu kecemplung ana sakjroning neraka hamiyah sing mubal genine. Dadi enten wong sregep ngibadah ning nyemplung neraka, medeni mboten niku. Kudune wong ibadah niku nyemplung munggah swarga. Nek nyemplung ki neraka, nek swarga munggah. Nanging Allah Ta'ala paring kabar ana saperangane manungsa sregep ngibadah nyemplung neraka. Lho kok saged ngoten niku? Nggih, sebab akidahipun rusak. Keyakinanipun, kepercayaanipun mboten cocok karo piwulangi Al-Qur'an lan sunnah. Wonten ayat sanesipun Allah Ta'ala dawuh, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun tuduhake sekabeh ngamal kabecikan sing wis ditindakake. Iki anggonmu salat, iki anggonmu ngaji, iki anggonmu zakat, iki anggonmu poso. Ganjarane sak pendelengan sejauh mata memandang. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun gawe posisa boten wonten guna lan paedahipun. Menika isine kitab suci Al-Qur'an. Nyeritakake benjang ten akhiran niku wonten wong sing sregep ngibadah, guanjarane okeh ning bar niku guanjarane disirnakke dening Allah Ta'ala. Dimusnahke dening Allah Ta'ala. Sebab menapa? Akidahipun rusak. Mila akidah niku kunci para jamaah sedaya. Keselamatan kula panjenengan sedaya wonten ngalam donya wonten alam akhirat. Pramila saking menika isine buku niki jupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Ning nggih enten sing protes lho niki. Ustaz sampean nulis buku kok sampule kaya bukune TK ngoten niku. Iki kaya bukune cah TK napa mboten? Cah PAUD. Lah nek niku sing gawe dudu kula, nek kula mboten iso gawe ngeten niki. Nggih. Ning sing penting isine. Salajengipun kita sampun ngerti nggih pentingipun akidah. Salajengipun kula badhe nyariyosaken wonten sebagian umat Islam niku, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbakyu, adik-adik ingkang nggadahi kapercayan ning carane njupuk keyakinan niku mboten dipendhet, mboten dijupuk saka kitab suci Al-Qur'an, mboten dijupuk saka hadis Kanjeng Nabi. Terus saking nopo kepercayaan ini ku diyakini saking pundi? Saking al-ra'yu wal-aqlu. Duwe keyakinan ada dasar akal pikirane dewe. Miturut aku, kuwi ora kelebu nalar ngoten niku. Wah nek wis menungso niku membangun keyakinan berdasarkan akal pikiran, entek-entekan ini rusak, Pak. Dedel duel. Nggih napa nggih? Tuladhanipun, contonipun. Enten wong Islam gadai kepercayaan pemimpin kui, mbuh pemimpin kelurahan, Bapak Lurah, mbuh pemimpin RW, Bapak RW, mbuh RT, mbuh pemimpin rumah tangga, mbuh pemimpin camat, mbuh kabupaten. Niki kepercayaane seperangan menungso nggih, sebagian wong Islam. Nek pemimpin kuwi tumindak jahat, kudu dilawan. Kudu digasak. Kudu dilengserake. Sebab dheweke wis jahat, kudu dilawan. Kula aturi keyakinan ngeten iki keyakinan sing keliru. Ewon dene kitab suci Al-Qur'an. Ewantene hadis Kanjeng Nabi niku merintahake ndawuhake umatipun nek kowe weruh ana pemimpin sing jahat dongakno supaya malih dadi becik. Nasehatono kanthi cara ndelik-ndelik ning aja diumbar. Kesalahane aja diumbar, aibe aja tok berontak, aja mbok sirnakake. Niki prinsip akidah Islam sing diterangke dening kitab suci Al-Qur'an, diterangke dening hadis lan dipun yakini dening para imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Dalilipun kathah. Antawisipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. He wong-wong kang padha iman, taato marang Allah, manuto marang Kanjeng Rasul lan taato marang panguasa nira. Taatilah pemimpin kalian. Nek pemimpin jahat kudu dilengserke. Ten ngalam donya niki mboten wonten pemimpin sing ora duwe dosa. Mesti eneng dosane, mesti eneng kesalahane. Ora, pokoke nek eneng pemimpin sing jahat harus dilengserkan. Saat niki awake dhewe niki rak dadi pemimpin nggih. bapak-bapak, mbah kakung, mas-mas niki pemimpin di dalam rumah tangga. Nggih napa mboten? Rakyate sapa? Mbok wedok. Rakyate sapa? Tole karo genduk. Anak dan istri. Sakniki nek jenengan dadi pemimpin rumah tangga, nek salat niku salat gangsal wekdal kadang isih bolong-bolong. Seorang ayah pemimpin rumah tangga salate bolong-bolong. Niku rak nggih cacat nggih. Aib. Jenengan seneng napa mboten nek anake panjenengan niku melakukan demonstrasi di hadapan rakyat desa. Woi, penduduk desa kewangunan, saksikanlah bapak saya sebagai kepala rumah tangga salate bolong-bolong. Tidak sah dia jadi pemimpin di keluarga saya. Ganti dengan bapak yang baru. Niku jenengan seneng mboten didemo kalih anake ngoten. Diwirang-wirangke ten ngarepe wong akeh. Seneng mboten? Jan, anakku ki seorang mujahid fisabilillah. Mantep le, lanjutkan. Ganti nen bapakmu ki, carilah bapak yang baru. Napa ngoten? Mboten. Ning nek anak niku manut marang akidah Islam, kudune bapak ini ku digandeng. Pak, keng putra badhe matur. Eneng apa tole? Kula badhe matur. Ora ning kene wae, mboten mriko ndelik mriko supaya ora konangan wong liya. Terus matur menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten saderengipun. Bapak menika pinangka kepala rumah tangga, pinangka pemimpin. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kabeh pemimpin bakal disuwuni pertanggung kagem simbok lan putra-putrane bapak sanesipun. Dinasehati secara empat mata dengan sopan santun. Niku akidah sing bener. Ning seperangan umat Islam niku mboten gelem. Begitu ada pemimpin jahat, demo. Ada pemimpin jahat, lengserkan. Ada pemimpin jahat, obong omahe. Na'udzubillahi min dzalik. Lah nek ngoten niku mengke kehidupan berbangsa, bernegara itu akan senantiasa napa? Congkrah. Tawuran terus antaraning rakyat kalih pemimpin. Ngoten niku. Lah hadis Nabi ugi ngendikake, "Man sapa wonge arada duweni pepinginan an yan soha menehi pitutur." Menehi nasihat lidhi sultanin marang pemimpin fala yubdihi ala niatan ojo dikatonake secara terang benderang fal yakhud biyadihi ning pemimpin iku digandeng tangane dinasehati secara sembunyi niku dawuhe Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning nek wong niku mendhet akidah mung secara akal pikiran, wah ora kelebu nalar. Jenenge penguasa yang jahat ya langsung digasak wae, langsung didemo wae. Niki tiyang sing nuruti hawa nafsu. Mila wonten salebetipun kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah. Tulisanipun Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Fudhail bin Iyad niku nate maos nggih piwucal kitab-kitab ingkang sampun kalampahan. Monten mriku dipun sebut Allah Subhanahu wa taala dawuh. Ainal anal malik anal jabbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah raja. Aku adalah sang penguasa. Malikul muluk. Aku adalah rajanya para raja. Qulubul muluki biyadaya. Hati para raja ada di bawah genggaman tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani, barang siapa mentaati aku, ja'altuhum alaihi rahmah, maka aku akan menjadikan para raja menjadi welas asih kepada manusia. Waman asoni, barang siapa memaksiati aku, ja'altuhum alaihin nikmah, maka aku Allah akan menjadikan penguasa sebagai bentuk azab dan siksaan bagi mereka. Jadi nek awake dhewe niku duwe penguasa sing jahat, penguasa sing korup, penguasa sing tukang gusur, penguasa sing sewenang-wenang, niku sebabe rakyate yo jahat, rakyate maksiat dumateng Gusti bentuk welas asih. Niku contoh tiyang sing mendhet akidahipun berdasarkan apa? Akal pikiran. Sing nomor kali, wonten sebagian umat Islam niku mengambil keyakinan lumantar ngipi. Lumantar nopo? Ngimpi. Nek kebumen ngipi nopo ngimpi? Mimpi. Ada sebagian orang meyakini satu keyakinan berdasarkan mimpi. Nggih. Mula diarani supi, suka mimpi. Tenggen kula mriku wilayah wetan niku enten pengajian, pengajian tafsir mimpi. Jadi Pak Ustad niku mengke tekon, sampean wingi ngipi apa? Aku ngipi dicokot uloh, wo, we cepak rabi, cepak ketemu jodoh. We ngipi apa? Uloh ngipi niku ceblok saking papan sing dhuwur. Oh, we bakal nemu kacilakan. We ngipi apa? Ulo seminggu dek ini dereng ngipi mulioneh turun ngipi gak lapor ini. Jadi ini ku pengajian tafsir mimpi. Keleru. Mimpi itu tidak menjadi dalil di dalam agama. Kejobo kecuali mimpi ini pun para nabi lan rasul. Mula dek wingi niku wonten Mbah Kakung sing Idul Fitri dhisik dhewe nalika ditakoni ngagem metode napa Mbah, ora nganggo metode, wong aku telepon langsung karo Gusti Allah. Niku wonten sing percaya napa mboten? Okeh, Pak. Sing percaya entek amek kurang golek. Nganti ana sing komentar, Mbah, mbok aku njaluk nomere Gusti Allah. Aku tak WA njaluk rejeki ngoten. Iku ten petanahan enten mboten pengikut ini. Mboten nggih? Alhamdulillah. Nggih. Niku simbah ora telpon Gusti Allah, ora ketemu kalih Gusti Allah. Ning niku napa? Ngipi. Terus mengaku mengklaim saged ketemu kalih Gusti Allah. Wonten melih Bijak Bestari ning pun isdet wong niku. Niku ngaku dalam sehari dia berkomunikasi ketemu kalih Gusti Allah 16 jam. Ketemu kalih Gusti Allah 16 jam. Mang bayang niku. Nggih. Kamangka wonten kitab suci Al-Qur'an dipun sebut Kanjeng Nabi Musa alaihi salam kemawon derajate nabi, derajate rasul, ulul azmi minar rusul gadahi panyuwunan permintaan dumateng Allah. Rabbi duh pangeran kula arini mugi paduka kepareng ngatonake wujud paduka. Anzur ilaika supados kula saged nyawang supaya aku bisa melihat dan memandangmu. Penyuwunane sinten? Kanjeng Nabi Musa. Qala Allah Subhanahu wa taala dawuh, lantaroni he Musa, kowe ora bakal bisa nyawang aku. Walakin undur ilal jabal, ananging sawangan gunung sing gedhe kuwi. Ngendikane Imam Al-Baghawi, a'zamu jabalin bimadyanah, gunung paling gede sing mapan wonten negeri Madyan, negarane Kanjeng Nabi Musa. Inistaqarra makanahu, Allah Ta'ala dawuh menawa gunung iku isih bisa ngadeg jejeg ana papan panggonane, fasaufataroni, kamu akan bisa melihat aku. Kalau gunung itu masih utuh ada di tempatnya, engkau akan bisa melihat aku, kata Allah Ta'ala. Falamma nalika tajalla rabbuhu, pangerane Nabi Musa ngatonake wujute lil jabal ana mburine gunung, ja'alahu dakka. Gunung niku para jamaah sedaya ambrol, longsor, mustawiyan bil ardi, rata kalih lemah. Wa kharra Musa sa'iqa, Kanjeng Nabi Musa dawah tiba ngeblak semaput mboten eling lali purwa duksina. Lho niku derajate Nabi Musa kemawon pengen ketemu kalih Gusti Allah mboten kuat. Mongko Nabi Musa niku bukan sembarang nabi. Nabi pilihan cacahe wonten gangsal diarani ulul azmi. Setunggal nabi sinten? Nuh, terus Ibrahim, terus Musa, terus Isa, terus Muhammad. Dari seluruh nabi dan rasul yang ada, Nabi Musa niku nabi pilihan. Ning mboten saged ketemu, mboten saged nyawang, tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ono ten tanah Jawa niki menungso sing dudu nabi, dudu rasul, ngaku-ngaku ketemu kalih Gusti Allah. Contone sinten? Tugimin. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ada agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah nggih. Dadi Nabi Tugimin niku nyambute gawe anu tukang las. Tukang ngelas. Niku lagi disawang saka jenenge wae ora patut lho dadi nabi. Nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Tugimin wa ala ali Tugimin. Ora patut, Mak. Ning ngenten mboten pengikute? Okeh. Akeh. Sebab napa Bapak Ibu sedaya? Kaum muslimin mboten gegondelan kalih piwulang kitab suci Al-Qur'an. Mboten gocekan kalih piwulangipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luweh percaya ngipi. Mila wonten liya edan ngaku dadi malaikat Jibril goro-goro ngipi. Nggih. Enten wong niku mateni wong mangan bangkai manusia goro-goro ngipi. Nauzubillah min dzalik. Enten wong niku ngipi weruh kunci. Ten dhuwur kunci niku enten angkane 7. Ditukokke nomor niku, Pak. Cap jikian apa-apa nek mriki jenenge. Tuku nomor niku lho judi online. Nauzubillah min dzalik. Sing nomor pinten 3 seperangan sebagian umat Islam niku memiliki keyakinan sumberipun asale saka cerita. Asale saka ngono? Cerita. Senadan critane niku mboten cocok karo isine kitab suci Al-Qur'an ning do dipercaya. Nggih. Contone jin kuwi nek mangan kudu dicepaki kambing kendit utawa pitik cemani. Pitik niku nek sarwa ireng jenenge cemani. Wedhus niku nek sarwa ireng jenenge kendit. Kala jengking nek sarwa ireng jenenge babak salu. Jaran niku nek sarwa ireng jenenge gagak rimang. Menungso niku nek sarwa ireng jenenge Abul Aswad. Mr. Blank. Niku nek sarwa napa? Ireng. Lah, seperangan manungsa niku wonten sing duwe kapercayan supaya demi te ora ngamuk dicepaki pangan nganggo pitik cemani. Sebab dheweke yakin jin kuwi pakanane pitik cemani utawa wedhus kendit. Saka ngendi? Saka cerita turun temurun ceritane Mbah Mbah Dukun, Mbah Kakung, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, Mbah Udeg-Udeg, Mbah Goprak Sente, Gantung Siwur, Gale Hasem, Debok Gosok. Niku sing diper coyo. Ingkang mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la tastanju bil idhami wala birraus. Sira iku aja wani peper nganggo balung lan letong. Fa innahuma sebab barang loro iku zadu pinangka pangane ikhwanikum sedulurmu minal jinni saka kalangane bangsa jin. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Menika pinangka hadis ingkang sahih riwayat Imam Muslim. Nerangake jin kuwi pakanane napa? Balung kalih nek Jawa nek ngen kula niku jenenge letong, nek mriki jare telepong nggih. Nggih, telepong. Letong napa telepong? Telepong. Nggih. Dadi jin kuwi pakanane balung kalih telepong. Jenengan nyawang telepong, wah kok mosok kok ngono dipangan. Lah kuwi ora menungso. Nek jin ngono nyawang ngono ya wah brownies ngono ya kira-kira lho. Kira-kira. Gur kira-kira. Mula nek kepengin nyepaki panganan karo jin aja dicepaki ingkung. Aja dicepaki jenang abang, jenang putih, kembang menyan aja. Dicepaki napa? Telepong. Dine ben warek. Lho, niku rak kapercayan to nggih? Niku akidah lho niku. Umat Islam kedahipun anggadai akidah, keyakinan, kepercayaan sing cocok, sing jumbuh karo isine Al-Qur'an, isine hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita, kisah-kisah sing boten wonten asal usule, boten pareng dipercaya. Sebab nek akidah awake dhewe rusak, ngamale bubrah. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh wau jamaah ten ngarep sampun ngendika nggih, siap napa mboten membuang keyakinan sing ra cocok kalih Quran Sunnah, siap. Ngoten to wau? Tesih kelingan mboten? Tesih kelingan. Sakniki uji konsistensi. Uji konsistensi. Ten petanahan niki jinise demit niku enten pira? Jenenge setan, jenenge lelembut sing mapan ten Kebumen niku ana pira? Enten apa mawon Mas mriki, Mas? Jenengan tahu ngerti demit? Napa Mas ngerti tahu krungu critane? No. Mboten tahu krungu? Mosok ora tahu krungu. Napa jenenge demit sing tahu di ngerteni? Pocong, terus napa meleh? Sundel bolong, gendruwo, kuntilanak. Okeh to nggih. Kula sanjangi nggih. Niki cerita pun kula critakke ten pundi-pundi papan. Nek ten petanahan durung tahu. Nate wonten sensus hantu. Taun 1950-an. Ini sing nyensus wong luar negeri ini. Penasaran kali Indonesia ini jane, varian-varian hantu di Indonesia itu ada apa saja. Ditakok ki nek ten Jawa niki hantune napa mawon. Wah enten wewe mriku. Wewe iki piye? Ngaten iki wewe. Kuntilanak, kuntilanak nek guyune. Ditulis kabeh. Taun 1950. Sa Indonesia lho niku. Hasil wawancara mendapatkan 120 spesies hantu di Indonesia. Dadi awake dhewe niku nek lomba hantu nomor 1 menangan dhewe wae sak ngalam donya. Dadi Indonesia tahun 1950 sudah memiliki 120 spesies hantu. Nek ten Eropa pinten? Mung loro. Dracula kalih Casper. Liyane ra ono. Dracula kalih Casper. Indonesia enten gelundung peringis bareng. Miturut kula gelundung peringis niku wong ngaji ngantuk gelundung terus meringis. Niku jenenge gelundung peringis. Neng seiring berkembangnya zaman muncul hantu-hantu pendatang baru sing sak durunge ora ana saiki malih dadi ana. Contone napa? Suster ngesot. Zaman orde baru mboten enten suster ngesot. Kula niki produk orde baru, Pak. Nek orde lama pun bapak kula, kula orde baru. Sakniki zaman zaman apa niki jenenge? Reformasi. Kalih repot nasi. Ada hantu-hantu sing biyen ra ana saiki dadi ana. Suster ngesot. Nenek gayung. Kolor ijo. Kenapa dulu tidak ada kok sekarang menjadi ada? Jawabane napa niku? Karena memang di ada-adakan. Suwe-suwe enten hantu dokter ngesot. Suwe-suwe enten hantu ustad ngesot bareng. Naudzubillah min dzalik. Niku jenenge kreativitas napa niku? Bukan kreativitas religius nggih. Kreativitas klenik. Maka yakinilah janjanipun jenenge demit sing maneka warna asline pancen mboten wonten, Pak. Asline iki ora ana kuntilanak, sundel bolong, nganti tuwek kula dereng tau weruh sing jenenge kuntilanak. Tur enten nggih mung ten Indonesia tok niku. Nggih mboten. Ten Inggris apa neng kuntil children ngoten. Apa WW gombel ngoten. Enten mboten? Hah? Eneng ra ning Inggris WW gombel. WW juga ada beberapa varian WW. WW putih, WW gombel, ana WW apa ngoten. Niku semua murni cerita-cerita khurafat, takhayul lan klenik, ngoyoworo ngapusi gedebus gerincing. Boten pareng dipercaya. Sakniki siap napa mboten jamaah Masjid Al Jihad membuang keyakinan terhadap beberapa varian demit sing ora ana dalile niku? Siap mboten? Siap Ustaz, ning mulih perintang-perintingku gak ning wewe cah ngono, tolah-tolah. Siape mau ngabang-abang lambe. Keyakinane urung ilang. Kula niku jane pengen pengajian ten Masjid Al Jihad ning pripun nggih ndelalah pas malam siji suro. Kula wedi nek dicegat grandong ya. Oh dicokot ndase disesep. Otake metu. Nauzubillah min dzalik. Dadi jin niku mangan menungso napa mboten? Mboten. Mangane napa wau? Telepong. Makhluk sing panganane telepong kok awak ngono. Mboten perlu wedi, mboten perlu ajri. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ewon dene Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al jinnu salasatu asnaf. Jin iku ana telu perangane. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Sebagian jin, kelompok jin sing duwe sayap, duwe sewiwi, mabur ana ing angkasa. Nomor loro al aqrab wal hayat, jin sing rupane ula lan pindah-pindah. Mung telu niku. Lah kok awake dhewe duwe glundung pringis, duwe kuntilanak, wewe gombel, banaspati, napa melih? Akeh tenan ya. 120 spesies hantu di Indonesia. Berarti nek lomba demit ngoten awake dhewe juara 1 niku. Nak utubillah min. Pun niku kepercayaan khurafat ditinggal mawon nggih. Sebab nek awake dhewe percaya niku ya mung marai uripe mboten tentrem, wedi mawon. Ajrih ning nek madhep mantep ngibadah manembah dumateng Allah, panggesanganipun los, Pak. Ayem. Nggih, man madhep lan man mantep. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, lajeng janjanipun akidah niku dipun pendhet saking napa? Saking kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nalika sira iku ditekani pituduh saka ingsun, sapa wonge gelem ngetotake, gelem manut marang pituduhku, fala yadhillu wala yashqa. Dheweke ora bakal sasar, dheweke ora bakal cilaka. Wa man ning sapa wonge akrada melengos, berpaling an zikri saka pepelingku, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Ingsun bakal maringi penguripan sing sempit, penguripan sing sarwa susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lan kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Mila dadi wong Islam, kapercayaanipun, keyakinanipun kudu tansah dipun jupuk saking kitab suci Al-Qur'an. Nek pun manut kalih piwulangi Al-Qur'an, ora bakal sasar, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ten dunya tentrem ayem, ten akhirat manggih rahayu yuwono selamat basuki. Nggih, munggah suara ayat kalau piyambakipun ngendika. Nggih. Taminallahu liman ittaba al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala paring jaminan liman kanggo manungsa ittaba al-Qur'ana sing gelem bangun miturut, gelem manut marang kitab suci Al-Qur'an. Alla yadhilla fid dunya, dheweke ora bakal sesat ning alam dunya. Wala yashqa fil akhirati, lan ora bakal cilaka ana ing alam akhirat. Ning nek mboten manut karo Al-Qur'an, ning alam donya judhek Pak uripe. Asli. Wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Keyakinanku ki nek wage karo pahing kuwi ora kena dirabekke, jenenge gehing. Wage entuk pahing. Sing calon nganten lanang lahire wage, calon nganten wedok pahing. Dirabekke aja, enggak boleh. Bocahe seneng, niki seneng, wong tuane cocok, wetone mboten pas, cintanya kan kandas. Cilaka mboten ten ngalam donya. Cilaka. Plus sesuk nek mati ten akhirat, kowe kok duwe akidah ngono kuwi asale saka ngendi? Saka cerita-cerita muspro sekabehe ngamal. Na'udzubillahi min. Jadi cilaka ten ngalam donya, kejelungup wonten alam akhirat. Sing nomor kalih, sumber penukilan akidah sing nomor kalih menika asalipun saking hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wonten surat Al-Hasyr, surat napa? Al-Hasyr, ayatipun 7, Allah taala dawuh, "Wa malan apa-apa atakumur rasul kang digawa dening rasul, fakhudhuhu jupuken." Apa kang dadi piwulange rasul manuta, jupuken yakinana. Wa manahakum anhu, lan sekabehing perkara sing dilarang dening rasul, fantahu tinggalno. Wattaqullaha, takwa sira marang Allah, innallaha syadidul iqab. Nek ora gelem takwa, yekti Allah iku moho ngegirisi pasiksane. Jadi dawuhe nabi niku wajib dipun percaya. Kados nabi ngendika, jin itu ada tiga kelompok, nggih pun manut. Ora kok malah gawe wujude jin dadi 100 pinten? 120 varian demit. Nggih, niku jenenge ora manut kalih piwulange Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Terus melih kapercayan nek weruh ula niku kudu dipateni. Mengko nek dipateni ulane balas dendam. Mula nek iruh ula aja diganggu gawe. Niku ya keliru melih. Sebab Nabi dawuh khamsun minal fawasiki, ana kewan cacah 5 kelebu kewan sing jahat. Yuktalna fil hili wal harami, dheweke dipateni ana ing tanah halal lan tanah haram. Tanah haram niku Mekah lan Medina. Tanah halal niku pundi? Petanahan. Petanahan Kebumen, Klaten, Gombong, Cilacap, Jogja, Solo. Selain Mekah Madinah itu disebut tanah halal. Nek Mekah Madinah diarani tanah haram. Jadi nek jenengan weruh kewan limo niku, mbuh ten Mekah, mbuh ten Madinah, mbuh ten petanahan, limo niku kudu dipateni. Siji ula. Nek cara mriki ula. Nek ngen kula ula. Nomor loro napa male? Tikus. Nomor tiga? Kalajengking leres. Nomor sekawan? Al-kalbul akur, anjing gila. Nomor gangsal? Burung gagak. Jenengan nek weruh kewan limo niki pateni, Pak. Banteh ngoten niku. Ratakan ngoten niku. Iku dawuh Nabi. Kajaba kecuali nek weruh ula tenjero ngomah ora kena dipateni. Dalilipun hadis sahih riwayat Muslim nalika perang prastawa perang Khandaq napa nggih. Kanjeng Nabi membuat parit dengan para sahabat. Terus enten sahabat siji sing njaluk izin mulih, Nabi kula pengen mantuk, pengen mulih. Lho kok mulih ngapa? Ati kula mboten penak ninggal mbok wedok. Sebab sahabat niki pengantin baru. Oh ya nek mulih gawa tombak ya, sebab iki nembe kahanan perang. Nek ketemu musuh kuwi iso melawan. Mantuk. Tekan ngomah niku bojone sing wedok sing nganten anyar niku lho, malah tenguk-tenguk ten ngarep omah. Nesu sing lanang niki cemburu. Sing lenang ditinggal jihad, ditinggal perang kon ning jero omah malah nongkrong ning jaba. Nesu to nggih. Sing wedok niku, "Mas, aja nesu dhisik, Mas. Sampeyan delok ning jero omah ana apa?" Nalika mlebu ten omah, ten jero niku enten ula gedhe, Pak. Nembe melungker. Terus terjadi duel, perang tanding, memungsuhan antawisipun sahabat mungsuh halih ula, Pak. Ulane ditombak jelek. Rumangsane ulane mati, ulane nglibet nyathek nyokot sahabat kula wau. Ulane mati, sahabate ya mati. Niku jenenge sampiyo. Padha jayanya moga botongo. Sama-sama jaya, sama-sama menjadi bangkai. Lah nalika Nabi mendengar berita niki, Kanjeng Nabi niku anu dawuh ngeten, "Inna yakti bil madinati ana ing kutha Madinah jinan qad aslamu." Ada sebagian jin yang sudah masuk Islam. "Apabila kalian melihat ular di dalam rumah, fala taqtuluh," aja langsung dipateni. Salah sahabat niku mlebu omah weruh ula langsung ditombak. Salah kuwi ngendikane Nabi. Sebab di kota Madinah ada sebagian jin yang sudah masuk Islam. Jadi Nabi memberikan kabar ula gede niku jin muslim, Pak. Dipateni. Mula nek kowe weruh ula ning jero omah aja langsung dipateni. Bal adinulahu salasata ayamin, tapi berikan izin 3 hari. Ngoten niku. Dadi nek jenengan bengi iki mulih ning omah ana king kobra aja tok pateni. Nggih. Lho niku dawuhe Kanjeng Nabi kok ngguyu. Monggo 3 hari. Nggih mboten. Barangkali dia adalah jin muslim. Jin muslim napa wong ulane mung cilik kok Pak Ustaz? Ya mbok menawa niku anake jin muslim. Bar mulih TPA dolan ya ta. Mampir ning omahe jenengan. Malah langsung dideplok ndase. Des, mati ra kowe. Anu ula cilik. Ternyata niku jin muslim nembe mulih TPA. Wah, akhire bapake nesu kok anakku tok deplok ndase ngopo? Aku nesu balas dendam ngoten niku. Dadi nek weruh ula ampun dipateni nggih, nek ten jero omah Nek ten jaba langsung dibunuh. Ning nek ulone mlebu ten omah aja langsung dipateni. Barangkali dia adalah saudara kita dari bangsa jin. Paham mboten niki? Siap ngamalke? Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bal harrijuhu salah samarrat. Usirlah dia 3 kali. Jadi tidak harus menunggu 3 hari. Diusir berapa? 3 kali. Fa in badalakum ba'da dzalik. Nek wis diusir ping 3 kok ora gelem lunga, faktuluh patenono. Innama huwa syaiton. Dheweke iku pinangka setan. Ngoten niku. Kejaba nek enten ula loro, siji sing duwe garis loro, nomor loro sing buntute bujel, niku kudu dipateni mbuh neng jaba, mbuh neng jero omah. Dawuhipun Nabi fa innahuma yaqtatafanil basara wa yastasqitanil habla. 2 jenis ular itu membutakan mata dan menggugurkan janin dalam kandungan. Ular yang memiliki 2 garis di punggungnya dan ular sing buntutin apa? Buntung. Niku jenengan pateni. Dan jangan melakukan kontak mata. Ngendikane Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari, proses membutakan mata, proses menggugurkan janin itu terjadi dengan cara melakukan kontak mata. Niku sing diarani al-ain, pandangan mata jahat. Jadi al-ain niku pelakune isoh menungso, pelakune isoh jin, pelakune isoh kewan. Niku nggih keyakinan Bapak Ibu sedaya. Keyakinan akidah dari hadis Nabi yang harus dipercaya. Ora kok malah ulo nek roh ulo aja diganggu, rasa dipateni. Keliru. Kanjeng Nabi malah merintah supados dibunuh. Niku contoh nggih. Pilih keyakinan akidah kula panjenengan sedaya kedah dipun pendet saking hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh akidah, keyakinan kepercayaan yang tidak cocok dengan Al-Qur'an Sunnah kedah dipun gua, kedah dipun bucal. Niki sampun pinten jam leh kula matur nggih? Wau mulai jam pinten nggih? 2.5 jam. Waduh. Kebablasan berarti nih, kalau kalau cekapakan dubuki semanten, gih. Enten pertanyaan apa bukan? Itu hadiah. Pengawasan dalam niki dipun tutup kanthi pembagian door prize sepisan kagem jamaah sing menyampaikan pertanyaan khusus kagem bapak-bapak mawon nggih. Sing ngajeng taken monggo, nek enten sing taken mengke kula caosi hadiah niki saking panitia kula tambahi buku tolak melarat sida sugih. Enten mboten? Monggo. Waalaikumsalam. Thank you. Kijing. Oh nggih. Nggih. Nah, niku tentang negatif niku kalian ini namun niku sah. Kalian ini namun kurang. Niku masalah yang apa? Nggih bayar. Mondok. Bayar mondok nggih sah. Nggih. Nggih. Bayar mondok tiko sah. Kalian itu mondok tiko. Nggih. Nah, niku kalian ini namun niku sah. Nah, niku pertanyaan ini kepingun. Nggih. Nggih, sampun jelas insyaallah. Sampun? Niki niki sak niku napa? Lah napa? Lah napa? Kula nggih bingung. Nggih. Nggih. Saking sinten menika? Saking sinten asmane panjenengan? Nama? Abu Ilyas. Abu Ilyas. Saking pundi? Maunah. Oh, nggih, monggo. Niki hadiah Ibu. Nggih, dadi sedaya pendamelan pekerjaan sing hukumipun haram niku hasil dari pekerjaan niku keharamanipun berlaku bagi si pelaku kejahatannya. Nek pun diwenehke wong liya dengan cara halal, maka halal bagi pihak kedua. Contohnya harta riba. Pak Bejo dadi lintah darat upamane. Pirsa lintah darat. Nek lintah air sak ngertos kula lintah ya kabeh darat iki ya. Pak Bejo gaweane dadi lintah darat, ngutangi wong ning bungane 100%. Terus Pak Bejo niku keuntungan dari aksi lintah daratnya 100 juta dalam 1 bulan pamane. Sing 100 juta niku diwenehi anak kalih bojo. Sing 100 juta niku kadang kala diwenehke fakir miskin. Lah niku fakir kalih miskin niku pareng napa mboten nampa menerima duwite Bejo niku pareng napa mboten wangsulanipun pareng halalan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna katakan kanthi sae supaya mboten salah paham. Kanjeng Nabi niku perang Hunain lan perang-perang sanesipun. Nggih to? Niki pasukane Kanjeng Nabi lan para sahabat, niki pasukane pun tiang-tiang kafir. Ketemu dies duel. Wong kafir ka kalah. Hartane wong kafir sing rupa unta, jaran, pedang, baju besi, makanan, duit niku jenenge ghanimah. Jenenge napa? Harta rampasan perang. Kamangka para jamaah sedaya, tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang kafir niku nek golek duit nganggo cara halal napa haram? Hah? Wong Yahudi halal haram dimplok kabeh, tahteng bunteng, mentah mateng mlebu weteng, ora peduli halal ora peduli haram. Wong Yahudi melaksanakan riba, wong Yahudi jual beli babi. Nggih, wong tiang-tiang Nasoro ternak kirik, dodolan sate kirik mamane. Dodolan tongseng ki kirik, torik tongseng kirik. Nek nggen kula jenenge sengsu, Pak. Tongseng aniku USA. United States of Kirik. Dadi hartane wong-wong kafir niku harta halal napa haram? Kula niki takon lho. Wong kafir mangan riba, nyolong, ngerampok, menipu, nggih to? Ah wong kafir kok. Berarti hartane wong kafir niku harta halal napa harta haram? Haram. Tapi ketika sudah berpindah tangan ke tangan Nabi, dengan cara yang halal, dengan cara ghanimah napa diwenehi, maka itu halal bagi pihak yang kedua. Sakniki nek enten wong Yahudi pamane, wong Yahudi buka toko mie ayam modale saka bank riba. Jenengan pareng mboten tuku ten warunge mie ayam niku? Pareng. Tapi kan niku harta haram hasil dari riba. Yo, keharamannya hanya berlaku bagi dia. Ketika sudah berpindah ke tangan kita dengan cara-cara halal, mbuh melalui cara ghanimah, melalui cara hadiah, melalui cara sedekah, melalui cara hibah, halal bagi pihak yang kedua. Kejaba nek jenengan nyolong lah ora itu. Wah, kuwi duwite wong Yahudi dicolong wae, jenengan dosa. Apa nek Yahudi terus duwite entuk dicolong, hacene aku tak dadi penyolong wae. Penak gitu. Jadi kesimpulanipun niku halal. Niki kira-kira cetha napa mboten nggih? Cetha nggih. Jadi dalilnya apa? Ghanimah, harta rampasan perang, harta orang kafir berpindah tangan dengan cara halal, maka halal bagi kaum muslimin. Dosane sing nanggung wong kafir ini. Niku dosane sing nanggung wong tuane nggih. Anake mboten dosa, pondok nggih mboten dosa. Sing dosa wong tuane, pelaku keharaman tersebut. Mila Nabi nggih berjual beli dengan orang kafir. Niki kaidah niki nek mboten diberlakukan jenengan repot le nglakoni urip. Aku arep tuku bakso. Bakso niki modale saka bang. Wah, rasido aku. Aku arep neng pasar. Wo neng pasar kae nggone renten. Wah, rasido aku. Arep mangan apa? Aku arep nandur pari dhewe, ternak lele dhewe, pakane apa sentrat. Ning nggone toko pakan ternak kae yo saka anu lho kae. Utangan riba. Wah, rasido lah. Pakanane tak pakan organik wae. Tak jukuke sapa sapi teng pamane. Lelene ben lemu terus tak nggo sarapan. Repot napa mboten? Repot. Kudu urip mengasihkan diri di tengah hutan. Mila kaidah niki kaidah ingkang sampun dipun tata, dipun tetepake dening para ulama lan disepakati dening para ulama kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Wonten malih setunggal malih? Sing pundi Mas? Monggo. Sing dicunjuk sing pundi jenengan? Monggo jenengan nawan nggih. Nggih. Si rumahnya ini kakak tetangga itu mengatakan acara among-among. Nopo niku? Among tamu. Among-among itu katanya yang lainkan itu pas ceritanya diadakan acara itu dibuat among-among. Nopo niku? Among-among niku nopo? Oh, nggih, pripun nggih, terus. Oh, nggih. Sing ngenten niku akikah, Pak. Min miturut agama Islam wonten niku namung akikah. Akikah niku hukumipun para ulama beda pamanggih, beda pendapat. Wonten sing ngendikake akikah niku wajib, wonten sing ngendikake akikah niku hukume sunnah kemawon. Monggo hadiahipun, Pak. Pangapunten. Ingkang kawula yakini akikah niku wajib. Niku pendapatipun Imam Atok Al-Khurasani saking ulama tabi'in nalika nafsirake dawuhipun Nabi. Nabi ngendika kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Sekabehe bayi kang lahir iku tergadai dengan akikahnya. Jadi bayi niku nek dereng diakikahi ibarat barang digadekke dereng ditebus. Ngendikane Imam Atok Al-Khurasani maknanipun tergadai. Orang tua tidak akan mendapatkan syafaat anaknya yang belum diakekai. Serem napa mboten? Menurut kula serem niku. Awake dhewe duwe anak ora diakekoi, kelak anak kita tidak akan bisa memintakan syafaat. Ngoten niku. Dadi akekah menurut pendapat Imam Atok Al-Khurasani lan para ulama sanesipun hukumipun wajib. Ning kambing akikah niku mboten kudu lanang. Wedok niku entuk. Nggih. Sing penting nek wedhus Jawa umure setahun, nek wedhus gembel umure minimal 6 sasi setengah tahun. Wedhus gembel wedok setengah tahun ten petanahan mriki regane pinten? Wedhus gembel 6 bulan wedok regane pinten? 1 juta. Eh, 1 juta. Kula percaya niku. Soalnya kula tahu tuku niku 750 wis entuk rondo. Anu wedhus maksudnya. Wedhuse niku rondo taun duwe anak gek bojone ra ana ngoten lho. Janda. Niku 750. Nek 1 juta insyaallah pun angsal. Sampun wajib diakekai. Ngoten nggih. Lah sanes niku napa niku amon-amon selametan. Nggih. Mboten wonten-wonten salebetipun syariat agami Islam. Nek syukuran mboten napa-napa anak al jihad alhamdulillah. Ngoten niku. Ing nek amon-amon selametan dadak gawe sesajen tinggo kaki among nini among sedulur papat limo pancer rangkulen aku reksanen aku jangkungen aku ewang-ewangon aku anggonku dodol pentrol muga-muga laris manis tanjung kimpul niku isti'adzah bi ghairillah njaluk pitulungan dumateng sak liyane Gusti Allah mboten pareng. Sebab umat Islam gadai sesanti, gadai jargon, gadai pedoman hidup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta perlindungan. Ora sah njaluk pitulungan karo Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon. Kaki among, nini among, mboten perlu. Umat Islam nyuwun pitulunganipun, perlindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus amon-amon mboten sah mawon nggih, dipun tilarke mawon, dipun tindakake akekah mawon ingkang langkung jumbuh cocok kalih piwucalipun, piwulangipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Syekh masyhur Hasan Alusalman niku nate maringi fatwa pinongko bektine anak marang wong tuwa, pinongko bektine anak marang wong tuwa nek awake dhewe mbiyen durung diakekoi dening bapak terus bapak mati mpun mati maka akekahilah diri kita sendiri supaya kelak di akhirat kita bisa memintakan syafaat untuk bapak. Itu sebagai salah satu tanda bakti kita kepada orang tua. Imam Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas ugi paring fatwa akikoh niku sing paling utama hari ketujuh. Nek mboten sakit hari keempat belas, nek mboten saged hari ke-21. Nek hari ke-21 tetep ra duwe dhuwit, nggih dienteni kapan wektune bebas. Mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Artine napa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Ora iso hari ke-21 ya tahun ke-21. Bayi endi sing diakekai? Lah iki wis jenggotan ngono. Waduh, bayi tuwekan ho-o. Sebab duwene dhuwit lagi saiki. Kula yakin sing rawuh ten masjid niku enten sing dereng diakekai. Nggih napa mboten? Ha didata panitia. Si fulan durung diakekai, si fulan ternyata eneng 50 orang. Bagaimana kalau tablik akbar berikutnya kita akekah bareng-bareng. Waduh. Jadi tablik akbar Masjid Jami Al Jihad mbleh wedhus 50. Waduh. Horor apa ora kira-kira? Horor. Kiai ini mulih dengkleh-dengkleh. Ha kewareken iwak wedhus kok. Niku gur upama, usul mawon. Nggih, nek ditindakke nggih alhamdulillah. Berarti niki duwe niat apik ngabekti marang wong tuane. Paten nggih? Mbok ada pertanyaan dari WhatsApp masuk satu aja ya. Nggih, sebentar. Oh nggih. Assalamualaikum, kenapa Ustaz pakai pelafal? Apakah ada tuntunan lagi? Oh nggih. sing kula nggone iki dudu blangkon. Niki jenenge sorban. Nih, mang delok. Nggih to? Nek atur sing gawa blangkon mang beto mriki. Bentuke beda, Pak. Niki dudu blangkon. Niki sorban. Sorban ning bentuke nganggo kain batik. Dadi tuntunane Nabi niku kula aturke, kula nggadahi pengajian, mengke saged dipirsani nggih, bisa dilihat di YouTube. Judule Nguri-uri Budaya Tanpa Dosa. Melestarikan budaya tanpa dosa. Pun kula jelas nek kabeh ten mriku. Sing sunnah niku memakai penutup kepala. Ini ku sunnah. Utaminipun nalika salat. Hadis-hadis Nabi sing sacahe ribuan niku tidak ada satupun yang menerangkan Kanjeng Nabi keluar dari rumah dalam keadaan tidak memakai penutup kepala. Nabi mesti menggunakan penutup kepala. Lah model penutup kepala niku bebas. Nek ten jamane Kanjeng Nabi, tiang-tiang Arab rikala semanten gunake imamah. Gunake napa? Imamah niku selendang dawa diubetke ten sirah ngeten iki, disisakan ekor satu napa niki jeneng? Hasta napa nggih? Satu hasta. Dadi Kanjeng Nabi niku diubel-ubel nggih bagian kepala terus ada ekornya dan belakang satu hasta. Niku tutup kepalane Kanjeng Nabi, jenenge imamah. Tapi tidak ada satupun ulama mengatakan menggunakan imamah adalah sunnah. Kula dereng nemu. Nggih. Mila ulama-ulama zaman sakniki ten Saudi Arabia, ten Mekah, ten Madinah niku jarang sing nganggo imamah. Nganggone kopiah biasa ngeten niki, terus ditutup nganggo kain apa niku? Merah niku lho. Itu bukan imamah, niku jenenge gutroh. Nggih. Jadi imamah kok Kanjeng Nabi kok nganggo imamah kena ngopo? Sebab kebudayaan bangsa Arab di mana beliau tinggal, orang-orang biasa pakai imamah. Maka Nabi ikut menggunakan imamah karena mengikuti budaya Arab. Jadi imamah itu budaya Arab, bukan sunnah yang diikuti orang mendapatkan pahala goro-goro nganggo imamah mboten. Dan yang awal edw orang Indonesia nganggo apa? Anggo peci nasional, monggo. Ngagem kopiah, monggo. Ngagem blangkon nggih monggo, mboten masalah. Nggih. Wong niku urusan dunia, urusan adat istiadat. Kanjeng Nabi niku rekmane menyentuh telinga dan menyentuh pundak. Nek cara mriki ngarani rambuté Nabi niku gondrong. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan menggondrong rambut adalah sunnah, enggak ada. Loh kok Nabi rambutnya gondrong? Nabi mengikuti adat orang Arab di zaman itu. Wong-wong Arab zaman Nabi gesang niku rata-rata rambutnya gondrong. Mula Nabi mengikuti budaya mereka selama budaya itu tidak dilarang oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula niki nggih berusaha mengikuti budaya orang Jawa. Kaya masjid nganggo cagak model joglo ngeten niki. Lah ngopo kok masjid Al Jihad kok dadak cagake papat, dadak model kaya joglo? Apakah ada sunahnya dari Nabi? Lah nek urusan dunia niku mboten nganggo sunah, Pak. Sebab napa? Hukum asal dari seluruh urusan dunia, hukum asal adat istiadat dan budaya hukumnya mubah sampai ada dalil yang melarang. Sakniki kula takon, endi ayate, endi hadise yang melarang blangkon? Enten mboten? Ngantek kiamat ora bakal ketemu. Kejaba penutup kepala enten sing dilarang. Kapan itu? Saat menyerupai ciri khusus orang kafir. Contohnya nopo? Topi Sinterklas. kelas 1, kelas seluruh sing dinggo nalika napa? Natalan niku lho. Lah nek enten kiai, ustaz ceramah ten mriki nganggo topi sinten kelas 6B jenengan aturke. Ini ku hukumnya haram Pak Ustaz. Sebab napa? Tasabbuh bil kufar, menyerupai perbuatan orang-orang kafir yang menjadi ciri kekhususan mereka. Nek belangkon, nek peci, nek sorban, imamah, mungkin enten sing nganggo kopiah model Taliban, tali karet, tali rapiah. Niku sedaya pareng karena tidak ada dalil yang melarang. Ning sing sunah nek nembe salat diusahakan pakai penutup kepala. Modele napa bebas, sing penting tidak menyerupai ciri khusus orang kafir. Kelambi barang ngoten niku batik. Batike sida mukti, parang rusak. Nggih, tumbar pecah, merica remuk, paman. Upama nek eneng ya. Niku bebas. Aja nganggo batik, aja nganggo lurik. Nek wong Jawa, enten wong Jawa nganggo kelambi londo ngoten dosa napa mboten? Kula takon lho niki. Wong Jawa nganggo kelambi londo dosa mboten? Mboten. Wong Jawa nganggo kelambi Arab dosa mboten? Mboten. Wong Jawa nganggo kelambi Madura dosa mboten? Mboten. Wong Jawa omahe dudu joglo dosa mboten? Mboten. Wong Jawa kok nganggo jas, dosa mboten? Mboten. Sebab itu adalah adat istiadat. Selama tidak ada dalil yang melarang, hukumnya mubah. Malah lah niki enten malah. Niki penting saestu niki. Ada satu ucapan sing kula tampa saking guru kula nembe kalih minggu kepungkur kula tumut enderek dawuh wonten Kota Batu Malang. Niku sing ngrawuh ten mriku asmanipun Syekh Profesor Dr. Fathi Al-Musili kalih Syekh Profesor Dr. Ziyad Al-Abadi saking Yordania. Piyambakipun ngendika ngeten niki, ihtiramud da'i lil 'urfis sahih alladhi la yukhalifu syari'ah min aqwa asbabi najahid da'wah. Penghormatan seorang da'i kepada adat budaya yang benar yang tidak menyelisihi syariat menjadi salah satu sebab terkuat berhasilnya dakwah yang dia lakukan. Penghormatan seorang da'i kepada adat budaya yang benar yang tidak dilarang oleh syariat menjadi penyebab suksesnya dakwah. Maka dari itu Nabi menghormati adat orang Arab yang tidak dilarang. Contohnya Nabi menggondrong rambutnya. Nek ten tengah masyarakat petanahan iki masyarakate sing lanang-lanang ku rambuté do gondrong, jenengan nang gondrong, Pak. Ning nek wong petanahan upama no senengane do botak-botak, jenengan nang botak. Selama tidak dilarang. Ning nek adaté istiadat niku nuwun sewu, napa niku selametan. Adaté niku pasang sesajen karo nyiroro kidul, itu jelas dilarang. Larangane pundi? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Nek mbeleh diwujudke nggih nyirara kidul jelas dilarang. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Sapa wong mbeleh kanggo sakliyane Allah yakti dheweke wis tumindak syirik. Enten larangane, Pak. Lah nek blangkon larangannya mboten wonten, batik mboten wonten. Mula Nabi memakai imamah. Kenapa kok Nabi pakai imamah? Sebab wong Arab biyen nganggo imamah. Nggih. Terus Nabi niku napa jenenge nganggo cincin. Sebab wong Arab nggadahi pakulinan nganggo cincin. Kejaba Nabi melarang menggunakan cincin di jari tengah. Nabi melarang. Ngoten nggih? Dados awake dhewe niku ajeng sandangan model napa mawon bebas. Enten sing nganggo hem, enten sing nganggo jas. Wong Jawa kok nganggo jas kaya kumpeni, gur kaya. Sing penting kan ho'o. Mboten dosa. Wong Jawa nganggo sandangan londo, wong Cina nganggo sandangan Madura, mboten dosa karena itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Kira-kira gamblang napa mboten niki wau? Gamblang nggih? Amangke kula aturi menyimak ten YouTube pengajian judule nguri-uri budaya tanpa dosa, melestarikan budaya tanpa mendapatkan dosa. Insya Allah luweh lengkap melih penjelasan sing kula aturke wonten pengajian kala wau. Mekaten lan semanten pengaosan ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten guna paedahipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para jamaah sedaya, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsila lan subosita, kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas. Ya, kula langsung ditutup. Kita cekapaken pengawasan wonten kalau dangan dalu punika kanthi maos doa kafaratul majlis. Mugi-mugi dosa kalepatan kita sedaya sadangenipun lenggah wonten masjid mriki dipun apura dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.